wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kora tau ngepenake, seneng mure ngomongane sengar. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Sanera karuan ngerasa ke bojoku sing ra tau perhatian, nanging piye maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku ngumpet ana jero dodo. Yo wes ben duwe bojo sing kala, sing omongane sengak, seneng gawe aku susah, nanging aku akeh bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak rimo. Sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone, senajan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki, kliru sitik wae aku mesti diseneni. Ame dolan rokon coba ora diolehke, senengane nuduh dikira lungoro liyane. Yen wis ngono aku mung iso manang, tak jelas to malah menggawe kowe sepaneng. Di matamu aku iki ora tau bener, kabeh mbok salah no rumongso wis paling pinter. Seng kala yo wes ben, seng ngomongane sengak, seneng gawe aku susah, nanging aku akeh bisa tak tompo nganggo tulus seng ati tak rimo. Sliramu tekan saiki mungkin wes dadi jodone, senajan kahanane koyo ngene. Lakoni yen pancen ngene telene, aku ten duwe bojo sing kalah. Lera keturutan senengane mencak-mencak, ra usah diketeni aku kudu kuat hati. Nanti tekan mati sliramu tetep ning ati, distel kendoan.